ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dari hamba Allah di grup Ikhwan 15. Ustaz, misalnya kita punya kenalan yang bisa memasukkan kita ke suatu perusahaan. Kemudian kita berjanji kepada dia memberikan sejumlah uang tunai ketika kita sudah diterima di perusahaan tersebut. Apakah ini termasuk nyogok, Ustaz? Sementara niat kita untuk memberi uang sebagai terima kasih kita kepada orang tersebut. Nah, itu masuk dalam golongan riba. Karena dia memberi syafaat, hanya sifatnya bantuan, merekomendasikan saja. Mengambil imbalan di belakang merekomendasikan kita, itu masuk di dalam hal yang diharamkan. Iya, tidak diperbolehkan. Dan ini semuanya yang menjadi sebab-sebab terjadinya ketimpangan di dalam bermuamalah. Akhirnya seorang tidak menyeleksi pegawai yang masuk secara benar karena ada kepentingan-kepentingan, ya, berupa teman, persahabatan, keluarga dan sebagainya. Begitu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia ingin bantu, dia bantu saja. Orang misalnya layak masuk kerja, dia bantu. Dia bantu, jangan dia terima apapun di belakang hal tersebut. Itu harusnya yang dia lakukan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Namaste, barakallahu fiik.